Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani fillah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu, yang mana jika kita kembali kepada hakikat tartil sebagaimana yang telah disampaikan di awal pertemuan, ya, bahwasanya tartil, ya, itu maknanya ada dua, ya. Ada tajwidul hurufi, ya, memperbaiki huruf, wa ma'rifatul wukufi, dan mengetahui al-wukufi, tata cara berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Mengenai tajwidul huruf, pembahasannya telah selesai. Yang terakhir, yang kemarin adalah tentang mad, tentang babul mudud, al-mudud, ya, tentang mad, mad. Itu merupakan pembahasan terakhir dari pembahasan mengenai tajwidul hurufi. Tajwidul hurufi. Jadi bisa kita simpulkan, tajwidul hurufi memperbaiki huruf yang merupakan salah satu unsur dari tartil. Isinya adalah tentang makharijul hurufi, sifatil hurufi, kemudian mengenai hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun dan hukum mim sukun, tebal, tipis, tafkhim ra, ya kan? Hukum ra. Kemudian ada idgham, kemudian ada mad, ya. Kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan tajwidul hurufi. Dan semua kaitannya yang telah kita bahas pada pekan yang lalu itu merupakan pembahasan mengenai huruf. Mengenai huruf. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tidak lagi membahas mengenai huruf. Akan tetapi yang akan kita bahas adalah lebih dari huruf, yaitu mengenai kata, ya, atau al-kalimah yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini, ya, mengenai apa? Kata, sudah tidak lagi membahas mengenai huruf, ya. Jadi itu. Nah, mengenai waqaf, ya, al-wuqufi, waqaf dan ibtida. Ya, waqaf itu berhenti, al-ibtida itu memulai, ya. Memulai. Ya, seperti kita tahu, ya, tidak semua ayat itu ayatnya itu panjangnya kuat dengan sesuai dengan nafas kita. Terkadang ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, hal tersebut, ya, tentunya membuat ada yang namanya ini ilmu al-wuqufi, ya. Ilmu tentang waqaf. Supaya apa? Sebenarnya kaidah dalam waqaf dan ibtida itu cuma satu. Cuma satu. Walaysa fil Qur'an min waqfi yajib wa la haramun ghairu ma lahu sabab. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada waqaf yang wajib, tidak ada waqaf yang haram kecuali ada sebabnya. Kecuali ada sebabnya. Sebabnya apa? Bisa merubah makna. Jadi, ya, adanya ilmu waqaf dan ibtida itu tujuannya supaya apa? Supaya kita itu tidak membaca Al-Qur'an seenak kita, motong ayat itu seenak kita, sehingga nanti ketika kita memotong ayat berhenti pada sembarang tempat, hal yang kita lakukan adalah bisa merubah makna atau maksud dari ayat tersebut. Ya, misalkan seperti ayat la taqrabus shalah, berhenti di situ. Janganlah kalian mendekati sholat, padahal di situ ada ayat setelahnya, ada kata setelahnya wa antum sukara. Sekarang kan kalian dalam keadaan mabuk, misalkan ayat sebelum khamr di apa namanya diharamkan secara total, ya, seperti ini. Jadi adanya waqaf, ya, tahu ini waqaf yang boleh atau tidak, waqaf yang boleh, yang apa namanya yang diharamkan atau tidak, bisa merubah makna atau tidak, ini itu akan kita bahas pada apa namanya al-waqaf dan ibtida, ya, al-waqaf dan ibtida. Ya, jadi selain itu juga ini merupakan salah satu jalan supaya apa? Supaya kita tidak seenaknya memotong ayat ya, sebagai dalil ini ya, misalkan dalil hanya untuk apa hawa nafsunya sendiri ya, jadi seperti itu, jadi adanya ilmu waqaf dan ibtida. Baik, al waqaf artinya berhenti, al waqfu artinya berhenti, tetapi di sini ada tiga istilah yang sama-sama berhenti, ada tiga istilah dalam ilmu tajwid yang sama-sama artinya berhenti. Nah, pengertian mengenai waqaf, ya, pengertian mengenai waqaf. Jadi waqaf itu adalah memotong suara, ya, memotong suara pada kalimat-kalimat Al-Qur'an atau pada huruf-huruf Al-Qur'an, ya, dengan niatan untuk melanjutkan bacaan kembali dengan mengambil nafas. Jadi memotong suara atau berhenti ketika membaca Al-Qur'an dengan niatan untuk melanjutkan dengan mengambil nafas sejenak. Itu waqaf. Ya, jadi kita berhenti ketika membaca Al-Qur'an dan harus tambahannya ini, bukan hanya berhenti, tapi harus ada tambahan dengan niatan untuk melanjutkan bacaan tersebut dengan mengambil beberapa nafas. Namanya apa? Waqaf. Dua istilah yang lain, ya, istilah yang pertama adalah al-qat'u. Al-qat'u, ya. Al-qat'u. Kalau tadi waqaf adalah kita berhenti ketika membaca Al-Qur'an dengan niatan apa? Untuk melanjutkan. Kalau al-qat'u dengan niatan untuk berhenti. Berhenti. Maksudnya itu merupakan bacaan terakhir pada sekali duduk itu. Itu namanya apa? Al-qat'u. Dan al-waqaf tadi, waqaf itu boleh di tengah ayat, boleh di akhir ayat. Tetapi kalau al-qat'u harus di akhir ayat. Kita tidak boleh misalkan membaca Al-Qur'an baru setengah ayat langsung kita tutup. Tidak boleh. Al-qat'u harus di akhir ayat. Tidak boleh misalkan kita membaca apa namanya surat Al-Baqarah misalkan innalladzina kafaru kemudian tutup pergi, tidak boleh. Jadi al-qat'u, ya, jadi berhenti ketika membaca Al-Qur'an dengan niatan memang untuk tidak melanjutkan, itu merupakan bacaan terakhir dan harus disyaratkan di akhir ayat. Itu namanya apa? Al-qat'u. Kemudian yang ketiga sakta. Sakta. Kita berhenti ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, dengan niatan untuk melanjutkan tanpa mengambil nafas. Itu namanya sakta. Ya, berhenti ketika kita membaca Al-Qur'an dengan niatan tentunya untuk melanjutkan bacaan tersebut tanpa mengambil nafas. Jadi bedanya antara sakta dan al-waqaf tadi apa? Kalau waqaf harus mengambil nafas. Kalau sakta tidak boleh mengambil nafas, tapi berhenti. Nah, dan ini biasanya dalam Al-Quran ada tanda apa? Sin. Ada tanda sin di atasnya. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada berapa tanda sakta atau sakta dalam Al-Quran menurut riwayat Hafiz? Ada empat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada empat. Dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, pertama. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Qiyamah, wa qila man raqo. Wa qila man raq. Jadi berhenti tanpa mengambil nafas. Kemudian surat Al-Kahfi, ya. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Ya, walaupun di akhir ayat tapi sudah ada sakta. Jadi tidak boleh waqaf di situ tetapi harus dengan saktah. Kemudian surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Cuma ada empat saja. Saktah di dalam Al-Qur'an nurul kitab Hafiz An-Nasr. Adapun satu yang diperselisihkan adalah dalam surat apa? Al-Haqqah. Ya. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Al-Haqqah ayat 28 dan 29 itu diperselisihkan. Ada mengatakan itu harus saktah, ada mengatakan tidak ada saktah sama sekali. Ya. Adapun yang berpendapat bahwasanya itu saktah, maka harus apa namanya? Haknya harus dijelas. Tidak boleh ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni, bukan, tapi haknya harus diperjelas. Maliyah halaka 'anni sultaniyah. Ya. Adapun ya yang mengatakan bahwasanya itu tidak saktah, maka boleh diidghamkan. Boleh di idghamkan. Maliyah halaka 'anni sultaniyah, karena itu sukun ketemu dengan huruf ha, sukun ketemu dengan huruf ha, kalau disambung ya, kalau disambung. Nah, ini merupakan tiga istilah yang hampir berdekatan, sama-sama berhenti tetapi ada perbedaan. Kalau waqaf tadi berhenti dengan niatan untuk melanjutkan tanpa dengan mengambil nafas. Kalau qatra' berhenti dengan niatan memang tidak untuk melanjutkan dan harus di akhir ayat. Kalau waqaf harus boleh di tengah, boleh di akhir. Kemudian sakta membaca Al-Qur'an, berhenti ketika kita membaca Al-Qur'an dengan niatan untuk melanjutkan tanpa mengambil. Itu tiga istilah yang perlu kita fahami. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang waqaf. Tentang waqaf. Dan waqaf itu kurang lebih ada empat. Ada empat yang kita bahas di sini, ini baru satu ini. Yang ada tan kafi tiga itu merupakan itu. Makanya ikhtiari namanya, ada ikhtiari. Nah, waqaf itu ada empat. Jenis waqaf itu ada empat. Yang pertama adalah namanya waqaf al-ibtirari. Di sini tidak ada. Al-waqaf al-ibtirari. Di buku tidak ada ya, mengingat semuanya ini. Al-ibtirari. Waqaf ibtirari. Ibtirari apa? Faman ibtirra ghayra baghin. Terpaksa. Waqaf yang terpaksa. Contohnya, kita berhenti ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti apa? Batuk. Ya toh? Bersin. Kemudian misalkan haus, tiba-tiba langsung serak. Atau misalkan ketika menghafal kemudian lupa. Itu merupakan waqaf, berhenti. Itu berhenti. Tetapi itu merupakan berhenti yang terpaksa. Al-ibtirari. Ya, ibtirari. Ini jenis waqaf yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-waqaf al-ikhtibari. Waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari, ikhtibar artinya apa? Waqaf untuk tes, untuk ujian. Misalkan ada seorang guru atau ustaz menyuruh apa namanya yang diajarkannya untuk berhenti pada kalimat tertentu. Berhenti kalimat ini, misalkan dia lagi membaca, kemudian guru tersebut mengatakan untuk berhenti di kalimat ini. Waqaf ikhtibari. Dan ini banyak. Misalkan kita lagi belajar qiraat misalkan, lagi setoran misalkan. Qif misalkan, berhenti di sini pada kata ini. Nah, itu ikhtibari untuk ngetes. Nah, ini yang kedua, waqaf ikhtibari. Kemudian waqaf al-intidhari yang ketiga namanya, al-intidhari. Nah, waqaf intidhari ini biasanya seperti kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu ada turun dalam berapa qiraat? Ya. Ada banyak qiraat, katakan 7 atau bahkan 10 qiraat. Ya. Dan dalam satu ayat itu bisa jadi ada 7 qiraat atau beberapa qiraat. Misalkan ada seorang qari atau seorang penghafal Quran yang telah menguasai 7 qiraat, dia ingin membaca satu ayat tersebut misalkan dengan 7 qiraat tertentu atau dengan beberapa qiraat tertentu. Itu boleh. Misalkan membaca surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat yang kedua misalkan dengan beberapa qiraat misalkan dengan 7 qiraat. Nah, itu tidak harus diwajibkan sampai akhir ayat. Boleh sampai pertengahan ayat dan itu diulangi sampai 7 kali. Nah, masa menunggu ini namanya waqaf intidhari. Intidhari artinya apa? Menunggu sampai 7 qiraat itu dibaca secara dibaca semua sampai selesai pembacaan tujuh rakaat tersebut. Misalkan seperti itu intidhari. Ya, intidhari. Kemudian yang terakhir adalah waqaf ikhtiari. Yang ini akan kita bahas di sini. Waqaf ikhtiari merupakan waqaf yang memang itu kita sadar melakukannya sesuai dengan kehendak kita. Nah, dan ini merupakan bahasan pada buku ini, ya. Ini makanya ini ada penjelasan menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkan kembali. Ada dalam kurung ikhtiari. Nah, itu memang kehendak kita, tidak lupa, tidak dites, tidak sedang menunggu bacaan, tapi memang kita sadar melakukannya. Nah, baik. Nah, waqaf ikhtiari ini yang dibagi menjadi tiga, menjadi tiga yang boleh dan satu yang tidak boleh. Nah, waqaf yang ikhtiar. Sekali lagi, pembahasan mengenai waqaf itu pembahasan mengenai makna, makna dan tujuan waqaf adalah tadi apa? Supaya tidak merubah makna. Ya, merubah makna. Baik. Waqaf yang pertama yang dimasukkan dalam kategori waqaf al-ikhtiari adalah waqaf tam. Al-waqfu tam. Ya. Waqaf tam, tam artinya apa? Sempurna. Yaitu ketika kita waqaf atau berhenti pada suatu ayat atau potongan ayat yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun dari segi lafal. Karena kita tahu bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu kan ada yang namanya apa? Harfu atfin, ya. Terkadang satu ayat itu masih ada hubungan dengan kata sebelumnya dari segi i'rabnya, Contohnya nanti akan kita bahas, ya. Nah, contohnya yang seperti ini, contoh ketika kita berhenti pada suatu ayat yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari apa? Segi makna maupun lafal atau i'rab atau bahasa, ya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ini ayat yang kelima dan ayat 6. Ketika kita berhenti dalam ayat wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pembahasan ini merupakan pembahasan mengenai siapa? Muflihun itu orang-orang yang alladzina yuqimuna sholata wa yunfiquna mimma razaqnahum apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat pertama itu, ya, orang-orang yang sering mendirikan sholat, orang yang berinfak, itu adalah orang-orang yang beruntung. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai innal ladzina kafaru, sudah beda pembahasan, sudah membahas tentang orang-orang yang kafir. Ketika kita waqaf pada kata wa ulaika humul muflihun, maka itu merupakan waqaf yang boleh. Ya, boleh kita lakukan. Tam salah sempurna karena tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya baik dari segi makna maupun lafaz, dengan kata setelahnya baik dari segi lafaz maupun makna. Kemudian yang kedua adalah waqaf kafi. Waqaf kafi. Nah, waqaf kafi itu ketika kita waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi apa? Makna, bukan dari segi lafal. Nah, dari segi lafal. Ma tamma fi nafsihi wa ta'allakun bima ba'dahu fil ma'na. Nah, contohnya ini adalah apa ini? Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Kalau dari segi makna la yu'minun, sama saja engkau mau memberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan pernah beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim. Karena apa? Karena Allah sudah menutup hati mereka. Nah, khatamallahu 'ala qulubihim itu masih ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Masih ada hubungan secara makna, tapi dari segi bahasa sudah tidak ada. Sudah tidak ada. La yu'minun sudah sempurna dari segi apa? Bahasa atau lafal. Ada, tapi kalau segi makna itu masih ada hubungan. Ini namanya waqaf kafi, cukup sempurna. Dan ini boleh waqaf. Dan langsung boleh langsung memulai dari kata setelahnya tanpa mengulang beberapa kata sebelumnya. Adapun yang ketiga namanya waqaf hasan. Waqaf hasan. Nah, waqaf hasan atau baik yaitu ketika kita waqaf pada kata yang masih memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari segi lafaz maupun makna asalkan satu. Ketika waqaf tersebut tidak merubah makna atau memberikan makna yang jelek. Ya. Artinya ketika waqaf pada waqaf hasan tersebut maknanya masih bisa diterima, masih sempurna. Seperti kita membaca ini, contohnya di sini ada alhamdulillah al-Fatihah, misalkan kita bersambung dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh di situ. Ya. Itu tetapi ini masih memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari segi apa? Makna dan lafaz. Tetapi ketika kita ingin memulai kembali, maka harus dimulai dari beberapa kata sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tidak boleh memulai dari tadi rabbil alamin, tidak boleh, harus dimulai dari beberapa kata sebelumnya. Nah, ini waqaf kafi. Ini waqaf hasan. Waqaf hasan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita ketika waqaf pada kata alhamdulillah boleh, tetapi harus memulai kembali dari kata sebelumnya, beberapa kata sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh langsung rabbil alamin. Karena itu masih memiliki hubungan baik dari lafaz maupun makna. Ya. Baik, ini tiga waqaf yang boleh dalam waqaf ikhtiari. Ya. Adapun waqaf yang tidak boleh namanya waqaf qabih. Waqaf qabih. Nah, waqaf qabih yaitu ketika kita berhenti pada suatu ayat atau potongan ayat yang masih memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, ya, baik dari segi lafaz maupun makna, dan ketika kita waqaf pada kata tersebut itu bisa mengurangi atau merubah makna dari ayat tersebut. Misalkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Jangan kalian mendekati salat. Wa antum sukara, langsung dimulai dengan kata setelahnya. Tidak boleh. Karena nanti bisa memberikan makna yang tidak sesuai dengan maksud ayat tersebut. Ya. Ketika kita waqaf pada kata as-shalah, maka itu merupakan waqaf yang qabih. Nah, baik. Ini merupakan waqaf-waqaf ikhtiari. Dan sekali lagi, adanya waqaf, ya, itu supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan berhenti ketika kita membaca Al-Quran sehingga nanti akan memberikan makna yang kurang sempurna atau memberikan makna yang buruk. Makanya kesempurnaan waqaf di catatan ada tulisannya, kesempurnaan waqaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Nah, adapun yang belum tahu mengenai makna Al-Quran atau tidak tahu itu maknanya apa, maka ada yang namanya tanda-tanda waqaf yang telah dibuatkan oleh ulama. Dan dulu dalam masa Nabi tidak ada tanda-tanda waqaf. Ini merupakan istihadnya para ulama. Supaya apa? Supaya membantu orang-orang yang tidak faham akan makna Al-Quran itu bisa memahami sehingga tidak bisa waqaf sembarangan. Ya, waqaf sembarangan. Nanti akan kita bahas tanda-tanda waqaf. Baik, ini merupakan waqaf. Ketika kita waqaf berhenti juga harus tahu tata cara memulainya. Ya, tidak sembarangan juga. Misalkan ya, kita berhenti pada yang panjang itu apa itu? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Di waqaf hasan. Ketika kita memulai maka harus dimulai dari beberapa kata sebelumnya. Tidak boleh langsung kita mulai al-anharu khalidina fiha. Artinya apa itu? Sungai-sungai kekal di dalamnya. Nah. Atau misalkan kita memotong kata padahal itu satu kata tetapi hanya diambil apa namanya satu huruf terakhir misalkan. Tajri min tahtihal anhar haru khalidina fi, dan ada seperti itu memang kita dapati ya, karena tidak paham haru khalidina fi ya, benar anhar ya. Jadi ini fungsi dari ibtidak supaya kita memulai juga pada kata yang sempurna sehingga tidak bisa merubah makna yang terkandung pada ayat tersebut. Nah, ibtidak, dan ibtidak itu mesti ikhtiari. Tidak ada ibtidak yang ikhtirori. Ketika kita mulai bacaan mesti kita sadar keinginan kita sendiri. Enggak ada kita mulai bacaan terus itu terpaksa. Saya mulai ini terpaksa. Enggak ada. Makanya beda dengan wakaf tadi. Kalau wakaf kan ada yang apa? Ikhtirori, ikhtibari, intidori dan lain sebagainya. Adapun ibtidak itu mesti ikhtiari. Mesti itu merupakan apa namanya? Keinginan kita sendiri. Kita lakukan dengan sadar. Dan ibtidak itu ada dua kurang lebih. Ibtidak itu ada dua. Yang pertama adalah ibtidak hakiki. Ibtidak hakiki. Di sini ada enggak ini? Oh, tidak ada ya. Ibtidak hakiki. Ibtidak hakiki yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an, memulai membaca Al-Qur'an pertama kali. Dari a'udzu berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama kali kita duduk habis salat membaca Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru. Itu namanya ibtidak hakiki. Yang tidak ada sebelumnya ayat-ayat Al-Qur'an. Namanya ibtidak hakiki. Kemudian namanya ibtidak idhafi. Nah, ibtidak idhafi yang akan kita bahas. Ibtidak idhafi adalah ibtidak yang sebelumnya kita telah membaca Al-Qur'an, telah membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian kita waqaf baru kita memulai lagi, namanya ibtidak idhafi. Nah, yang kita bahas namanya ibtidak idhafi. Nah, ibtidak idhafi ya, ibtidak atau secara umumnya itu dibagi menjadi tiga sesuai dengan apa yang tadi pada pembahasan di waqaf. Sama ada tam, kafi dan hasan. Gampang saja, tinggal kita sandingkan saja. Ketika kita waqaf pada waqaf tam, otomatis kita memulai boleh dengan ibtidah tam juga. Seperti tadi, wa ulaika humul muflihun. Waqaf tam. Kemudian langsung mulai dengan kata setelahnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu tidak tam namanya. Oke. Okay. Kafi pun seperti itu. Ya, kafi seperti itu. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Waqaf apa? Kafi. Kemudian kita langsung memulai dengan kata setelahnya. Khatamallahu 'ala qulubihim. Nah, ini juga ibtidak apa? Kafi. Dan boleh. Nah, ibtidak kafi dan ibtidak kafi dan ibtidak tam itu langsung memulai saja tidak apa-apa, tidak perlu mengulang dari beberapa kata sebelumnya. Jika kita waqaf pada waqaf tam atau waqaf kafi, maka ketika kita ingin memulai kembali bacaan langsung pada kata setelahnya, tidak mengapa. Kalau waqaf yang hasan itu disyaratkan harus memulai dari beberapa kata sebelumnya. Contohnya, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Ya. Wa billail. Ini surah As-Saffat ayat 137. Jadi beda ayat tetapi maknanya masih sangat-sangat bergantung. Ya. Tadi kalau ibtidak hasan memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Nah, cara ini dibenarkan hanya pada awal ayat saja. Contohnya ayat yang Quran surat Saffat ayat yang ke 137 nanti bisa dilihat di situ. Tetapi secara umum yang waqaf yang apa ini? Waqaf hasan. Tadi jika ada masih hubungannya dengan beberapa kata sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna, maka harus dimulai dari beberapa kata sebelumnya. Walaupun di situ tidak ada tanda waqaf ya. Walaupun tidak ada tanda waqaf. Nah, adapun yang tidak boleh adalah mengenai waqaf ibtida' qabih. Ya, itu ketika kita memulai bacaan, ketika kita membaca Al-Qur'an, motong seperti yang saya contohkan tadi. Contohnya di sini ada surah Al-Baqarah ini. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, kalau ayat sempurnanya ya. Tetapi ketika kita waqaf ulaika 'ala huda, langsung mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu tidak boleh. Karena nanti maknanya akan memberikan makna yang kurang sempurna atau makna yang buruk. Nah, ini jadi bisa difahami. Nah, mengenai waqaf dan ibtida, dan patokannya adalah makna. Kalau maknanya itu sempurna, ya enggak mengapa. Ya. Kita berhenti pada apapun itu ayatnya, asalkan tadi tidak berubah makna. Sekali lagi, kaidah yang kita pegang dalam bab waqaf dan ibtida itu satu. Walaisa fil Qur'ani min waqfi yajib wa la haramun ghairu ma lahu sabab. Di dalam Al-Qur'an tidak ada waqaf yang wajib, tidak ada waqaf yang haram kecuali mempunyai sebab. Sebabnya adalah apa? Merubah makna. Asalkan itu tidak merubah makna, maka semua waqaf boleh. Asalkan tidak merubah makna. Itu saja kalau patokan saya. Kenapa? Antum coba bisa komparasikan antara Quran cetakan Saudi dan Quran cetakan Indonesia, tanda waqafnya mesti berbeda. Tidak ada yang konsisten, tidak ada yang pure 100% plek sama, tidak ada. Terkadang ya, di dalam mushaf yang cetakan Saudi misalkan ada tanda waqafnya. Oh, ternyata di cetakan Quran Indonesia tidak ada. Begitupun sebaliknya, dan ini banyak. Maka patokan tanda-tanda waqaf dalam Al-Qur'an itu tidak ada sebenarnya. Asalkan tadi tidak merusak makna saja, kita bisa waqaf di mana saja. Makanya perlu pengetahuan mengenai makna dari ayat tersebut. Ya. Ya, tadi patokannya adalah tidak merubah makna. Maka boleh waqaf di mana saja. Asalkan tidak merubah makna, itu saja. Kalau misalkan merubah makna, maka haram. Atau misalkan ketika kita tidak waqaf itu bisa merubah makna, ya wajib waqaf. Ya, kurang lebih seperti itu. Adapun tanda-tanda waqaf dalam Al-Qur'an ini sudah ada. Mim. Mim itu artinya waqaf lazim di sini, artinya waqaf harus berhenti. Harus berhenti. Waqaf lazim itu waqaf yang ketika kita berhenti pada waqaf yang telah sempurna maknanya. Ini waqaf yang harus berhenti kalau tandanya mim. Ya, tandanya mim seperti ini. Qaf lam. Berhenti lebih utama. Sebenarnya ini singkatan kok. Qaf lam itu apa artinya? Al waqfu aula. Berhenti lebih utama, aula itu lebih utama. Al waqfu aula. Jim. Apa jim? Jaiz. Boleh berhenti, boleh lanjut. Boleh, jahit sepertinya boleh. Kemudian, sotlam al-waslu awla. Al-waslu awla. Apa artinya? Bersambung lebih baik. Waslu, kan bersambung. Wasol. Ya. Kemudian, yang terakhir apa? Lam alif. Dilarang berhenti. Cuman yang disebut masalahan terkadang ada lam alif di ayat, usul ayat, ya kan? Di atas nomor ada lam alif. Artinya tidak boleh berhenti di sini. Ya tadi kaidahnya. Ya, kaidahnya asalkan tidak berubah makna. Dan berhenti pada akhir setiap ayat itu bukan sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Ini disebutkan sebagai sunnah yang mutlak. Artinya sunnah sebenarnya kita berhenti pada usul ayat. Pada akhir ayat yang ada nomor-nomornya itu. Itu sunnah, walaupun di situ ada tanda waqaf apapun. Walaupun ada tanda waqaf apapun, baik itu lam alif yang artinya tidak boleh berhenti. Ya. Tidak boleh berhenti. Kemudian yang terakhir ini apa namanya? Segitiga dua ini, segitiga titik tiga ini. ini artinya tandanya supaya berhenti di salah satu dari dua titik ini. Karena maknanya, karena apa? Karena ini bisa memberikan makna yang berbeda tetapi semuanya benar. Semuanya benar. Contohnya dalam ayat surah Al-Baqarah yang pertama itu. Dzalikal kitabu la raib. Boleh ada titik? Fihi hudal lil muttaqin. Ya, coba di, ada enggak di itu mushaf yang antum bawa? Ada titik, ada intinya enggak? Ada. Ada sebagian yang ada, sebagian yang tidak. La raib sama fihi. La raib sama fihi. Artinya ketika kita membaca dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Artinya apa itu? Itulah Alkitab, Al-Qur'an la raib yang tidak ada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ketika kita pada berhenti pada kata fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya beda, tetapi baik semua. Dan itu semuanya benar. Makanya ini fungsinya seperti ini. Ya, jadi ini tanda waqaf. Lupa nama semainya apa nih? Apa namanya, ada yang tahu? Saya lupa. Nanti kita cari lagi ya. Ini merupakan pembahasan mengenai waqaf dan ibtidak. Waqaf dan ibtidak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai nabr. Nah, ini yang saya sebut ini, nabr. Apa? An-nabru. Nabr apa artinya? Nabr adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf yang lainnya. Artinya menekan suara kita ketika kita membaca ayat-ayat yang harus dinabrkan. Nabr ada dalam lima keadaan. Yang pertama adalah waqaf pada huruf yang bertasdid selain huruf gunnah, mim dan nun. Maka harus di apa nama, dan huruf qalqalah ya tentunya, huruf qalqalah, maka harus dinabrkan. Ya, harus dinabrkan. Ya, jadi kalau ada kita waqaf atau berhenti pada huruf yang bertasdid maka harus ditekan. Contohnya al-hayy. Bisa diikuti? Al-hayy. Al-hayy. Wabath. Wabath. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mustamil. Mustamil. Mustamil. Mustamil. Wabilun faqal. Wabilun faqal. Minal mas. Minal mas. Artinya ada ketika kita tasdid kemudian ada kita berhenti pada huruf yang bertasdid maka harus ditekan suaranya agak ditinggikan sini supaya apa, supaya apa namanya, memahamkan bahwa di situ ada tasdidnya. Kalau nggak ditekan nggak ada tasdidnya di situ. Minal mas, ada tasdidnya tidak? Ada. Wabilung fatol, seperti tidak ada tasdidnya padahal ada tasdid di situ. Wabilung fatol itu kan menunjukkan bahwasanya itu ada tasdid di situ. Makanya ditekan. Yang kedua, wawu dan ya yang bertasdid juga harus ditekan dimanapun itu keadaannya. Yang didahului dhamma atau fathah atau kasroh. Ya. Iyaka. Monggo. Iyaka. Iyaka. Iyaka. Sobiyya. Sobiyya. Al-quwwah. Al-quwwah. Sayyarah. Sayyarah. Ya, jadi tekan, bukan sekedar sayyarah tapi sayyarah. Iyyaka, bukan sekedar iyyaka na'budu wa iyya, tapi harus ditekan. Ya, ada bila wawu atau ya yang bertas did yang didahului huruf yang berharokat fathah, kasrah atau dhamma. Kemudian yang ketiga ada intiqal. Intiqal berpindah huruf mad ke huruf yang bertasdid. Jadi ada pada mad lazim kalimi mutsaqqal. Nah, seperti yang saya sebutkan kemarin ya. Harus ada dinabrkan. ketika berpindah ke antara waqaf kemudian ke huruf setelahnya waladdallin alhaqqah, monggo. Kemudian yang keempat adalah waqaf pada hamzah yang didahului huruf mat atau lin. Atau lin. Misalkan ini. Fis sama. Fis sama. Nah, ditekan ya, bukan sekedar fis sama. Seakan-akan tidak ada hamzah di situ. Tapi kalau ditekan penekanan pada hamzah nanti jelas hamzahnya ya. Fis sama. Asy-syai. Asy-syai. As-saw. As-saw. Baik, ini ya yang keempat. Yang terakhir alif tasniyah. Jika ada alif tasniyah kemudian bertemu dengan hamzah wa waswan. Alif tasniyah itu sebenarnya merupakan kata ganti untuk orang kedua dalam bahasa Arab itu. Dalam bahasa Arab ada kata ganti untuk orang yang kedua. Tandanya adalah A, alif. Tandanya A, alif. Jika ada alif bertemu dengan hamzah seperti ini, contohnya dan sini, maka harus ditekan. Kenapa? Supaya tahu bahwasannya itu bukan merupakan alif tasniyah di situ memang ada. Biar jelas. Jadi kalau kita tidak ditekan suara kita, kemudian suaranya datar saja, maka ditakutkan maknanya itu akan berubah. Contohnya di sini. Falamma dzaqash syajara. Ketika saya membaca falamma dzaqash syajara, seakan-akan alifnya enggak ada gunanya, gitu. Padahal maknanya itu ada maknanya. Apa arti maknanya? Falamma dzaqash syajara, maka ketika keduanya mencicipi pohon itu. Kisah tentang siapa? Nabi Adam dan istrinya. Falamma dzaqash syajara, maka ketika mereka berdua mencicipi pohon itu. Maka ketika saya membaca falamma dzaqash syajara itu artinya cuma satu, maka ketika dia mencicipi pohon itu. Kalau tidak ada penekanan di kata dzaqah. Maka bacanya seperti ini. Falamma dzaqash syajara. Monggo. Falamma dzaqash syajara. Dzaqash syajara. Jadi harus tekan supaya apa maknanya sempurna dan ada penekanan di situ bahwa di situ ada alifnya. Atau misalkan ini wastabaqal baba, kisah tentang siapa? Nabi Yusuf dan siapa itu istrinya Al-Aziz dalam Al-Quran. Wastabaqal baba, maka ketika mereka berdua menutup pintu ya, wastabaqal baba. Wastabaqal baba. Wastabaqal baba. Atau yang ketiga waqala alhamdulillah. Ini sama kisah Nabi Adam dan istrinya. Waqala alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka berdua berkata. Tidak cuma satu. Ketika saya mengatakan perlu apa membaca ini dengan tanpa nabr, waqala alhamdulillah artinya dan dia berkata, bukan mereka berdua. Ya, maka harus ada penekanan di sini. Waqala alhamdulillah. Waqala alhamdulillah. Waqala alhamdulillah. Nabr. Dan intinya nabr itu sama dengan wakaf tadi. Artinya diharuskan adanya nabar supaya apa? Maknanya itu sempurna. Ya. Adapun misalkan jika tidak ada nabar kemudian maknanya sempurna, yang baru ada nabar seperti ayat yang ke bukan ayat yang ke seperti ini yang dicatatkan itu yang nomor 5 dikecualikan pada kalimat da'wallaha karena tidak menyebabkan kerancuan makna. Artinya nomor 5 itu tidak paten. Ya, tidak paten asalkan tidak merubah makna, ya enggak usah dinabarkan karena fungsi nabar supaya apa? Menjaga huruf atau makna. Ya, seperti yang pada waqaf. Jadi sama, tidak ada waqaf yang haram maupun yang wajib. Melainkan ada sebabnya. Sebabnya apa? Bisa merubah makna. Sekali lagi, kalau misalkan ya terkadang ada ayat yang panjang sekali, kemudian tidak ada tanda waqaf di situ, apakah kita harus memaksakan diri untuk sesuai dengan tanda waqaf? Tentunya tidak. Makanya tadi kaidah yang harus dipegang di waqaf dan ibtidak itu tidak ada waqaf yang haram dan waqaf yang wajib, melainkan ada sebabnya. Sebabnya merubah makna. Asalkan kita waqaf di mana saja, asalkan itu tidak bisa merubah makna, ya tidak mengapa. Tapi juga harus diperhatikan ya mengenai makna-makna tersebut. Tidak boleh ngasal, asal untuk berhenti juga tidak boleh. Makanya untuk orang yang tidak paham mengenai makna Al-Quran atau tidak paham mengenai bahasa Arab, nah itu bisa mengandalkan tanda-tanda waqaf yang telah diberikan di dalam ayat tersebut. Dan tanda waqaf yang biasa banyak itu dalam Quran cetakan Indonesia itu masih banyak. Ya, mesti banyak. Kalau orang Saudi itu enggak banyak, tapi ada. Baik. Selanjutnya kita ke tahsin, kita maksimalkan ke tahsin. Terakhir kita baca sampai surat Al-Kafirun. Lanjutkan ke surat Al-Kautsar. Kemudian nanti kalau misalnya ada waktu kita masukkan ke surat Al-Ma'un. Besok pembahasan terakhir mengenai ayat-ayat ghoribah. Ayat-ayat ghoribah. Ini ayat-ayat yang hukum-hukum khusus. Yang tidak ada patokannya, kaidah tertentu, kaidah paten yang tidak ada. Baik, bisa dibuka surat Al-Kautsar. Jangan lupa itmamul harakat, dan ini huruf Al-Kautsar surat yang akhirnya ra semua. Nah, perhatikan tebal dan tipisnya. Baik, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. Tasdid. Artinya gunnahnya paling sempurna. Harus ada gunnah yang dipanjangkan. A'toy, toy, toy. Sifat apa ini? Lin. Sifat lin. Mudah. kal kautsar huruf kaf jangan lupa ada hamasnya. Thal tebal. Thal. Thal. Thal. Takrirnya getarannya jangan lupa. Ini ada ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَانْحَرْ وانحر وانحر وانحر ya huruf ra tebal ini ada getarannya ya takrirnya ya fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna shani'aka huwal إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا همزة ليس بكن شانئك ini banyak yang bisa ini شانئك شانئك هو الأبتر أبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر أبتر أبتر jadi karena roknya semuanya tebal dan tanda rok apa tanda rok ciri huruf yang tebal apa ya pangkal dia naik maka dinaikkan pangkalnya أبتر وانحر kautsar itu naik semuanya bukan hanya sekedar kautsar wanhar itu enggak ada tebal-tebalnya jadi intinya naik ketika nanti masuk huruf ra pangkal lidah naik wanhar kita lanjut sekali lagi ya bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kawthar Inna a'tainaka al-kawthar Thar Thar Thar Thar Masuk tebal ya Thar Thar Inna a'tainaka al-kawthar Inna a'tainaka al-kawthar Fasalli li rabbika wanhar Fasalli li rabbika wanhar Fasalli li rabbika wanhar فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَانْحَرْ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ أَبْتَرُ أبتر. الله ده يوم بتاع. مس. أعوذ بالله. أعوذ من. أعوذ. Jadi moncongnya itu ke bawah ya, ke depan tapi ke bawah, enggak ke atas. Enggak. Ke bawah. Bukan ya beda kan? Sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nirrajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. A'tainaka. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika. Fasalli. Fasalli. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Abtar. Abtar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ji. Moga, Pak. A'udhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Ini jelas. Jadi ada dua. Ada alif yang pertama mat, ya. Kemudian ada hamzahnya. Jelas. Inna. Ah. Tak boleh langsung inna. Toina. Inna. Ah. Toina. Jelas. Okay, Pak. Inna a'tayna kal-kawthar. Kal-kawthar. Kayaknya ada anginnya. Inna a'tayna kal-kawthar. Fasalli. Langsung ini, lamnya tidak boleh ditahan. Fasalli, langsung. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. A'udhu billahi minash shaytan. Minash shaytan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, in tunggunya panjang kurang panjang. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Monggo. A'udzu. Jadi ainnya ditekan di tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dibuka lagi mulutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر كالكوثر إنا أعطيناك الكوثر dan gak ada o ya. Oh, enggak ada. Oh, kau. Itu termasuk apa juga? Lin juga. Kau. Kau. Inna a'tayna kal-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai, bukan syai, syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ji, jam, ji, tidak ada angin. Jim, ji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abtar. Sekali lagi. Inna shani'aka huwal abtar. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tainaka al-kawthar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Abtar. Abtar. Satu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Kal-kautsar. Dan ke surat setelahnya, surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين يكذب بالدين ada zaman بالدين ya kemudian huruf dal da di du da ya di ya أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم يا حرف عين ada di tengah mana tenggorokan ketika atas sedikit tekan ya du'u ya du'u يدعو فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين buat tasydid itu agak nanti soalnya agak memanjang memanjang maksudnya tertarik istitalah istitalah yahud du bukan hanya istitlah wala yahuddu itu enggak ada istitlahnya. Istitlahnya itu agak memanjangnya suara ke depan sampai ke mana? Ujung sisi. Yahuddu tertarik nanti lidahnya agak ke depan tertarik ke depan. Yahuddu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala للمصلين فويل للمصلين فويل فويل للمصلين قلنا يا تبقى lagi فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون نون سكون ketemu huruf sad dan huruf sad merupakan huruf yang te nunnya ikut tebal aun aun sa bukan ain ain tipis tapi kalau aun itu tebal aun sa. Jadi kalau khusus ikhfa hakiki nunnya itu mengikuti nun atau tanwin mengikuti huruf setelahnya. Kalau tebal atau huruf isti'la maka ditebalkan. Ya. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytalladhi yukadzibu biddin. Ara'aytalladhi yukadzibu biddin. Ara'aytalladhi yukadzibu biddin. Ara'aytalladhi yukadzibu biddin. Fadhalikalladhi yad'u al-yatim. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا sekali lagi ada di mana makhrajnya? Sisi lidah kiri atau kanan, boleh dua, duanya dengan apa? Pikiran bagian atas, bagian dalam ya, bukan di bawahnya, pas bagian dalam ini. Jadi satu yang wala yahub yahub yahub bu yahub bu bibi tidak boleh ikut, misalkan yahub bu. Kemudian lidah tidak boleh ikut keluar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Mas, dari ayat pertama sampai tiga. A'udhu. Jangan mas. A'udhu billahi minasy syaithani. A'udhu billahi minasy syaithani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إيه؟ غاز. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام. على bukan طط, tidak boleh ada angin. طعام طعام. ولا يحض على طعام المسكين. Satu lagi. Terus. A'udzu. Jadi moncongnya itu ke bawah bukan ke atas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aro'aitalladhi yukadzibu biddin. Biddin. Di. Aro'aitalladhi yukadzibu biddin. Ya. Fadhalikalladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yes, lagi, mas. A'udhu billahi minasyaitan. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadhalikallazi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Selagi, mas. A'udzu billahi minasy syaithani. Syaithani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هيك لنجركن. فويل للمصلين. فويل للمصلين. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الماعون ويمنعون الماعون. يا أعوذ. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. fawailu lilmusallin fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wayamna'un al-ma'un enggak mas. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل عين عصا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون. طيب خلاص أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Masih sudah belum tadi? أعوذ بالله من فويل Baik, kita baca sekali lagi dari surat Al-Ma'un, nanti lanjut ke surat Al-Kawfar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ Pembelajaran salam kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan terakhir besok, gih. Okay? Dan insyaallah besok nanti kita akan selesaikan materi juga, sekaligus nanti kita akan maksimalkan juga di tahsinnya. Untuk materi kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dan doa kepada Fatimah Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته